Markus bab 5. Bekna ebelekna ya. Debuna Isa. Iantarana bekna ria. Bode segitak kira mate. Sebelunan nengale e Allah marenta. Kalaben kobesah. Sa'lana olenem are dari jaria. Isa apekta Petrus. Yakobus bentare tanah Yahya. Kakenengan setade orenga e gunung setengki. Eade nareng oreng sekatelok jaria. Isa au beropa. Raso kena laju teti pote, rep klirepen. Tade orang setonga etu nyaria, setau nyasa sampe mapote kanta jaria. Sa'lana jaria, sekatelok buru pas nangale Elia, ben Musa, Abu Debu ben Isa. Teti Petrus mator ka Isa. Guru, eka din to cek saena. Tiger abdina katelawan abadia kemah tatelok. Setongka gempan jenengan, setongka gem Musa, ben setongka kagem Elia. Sanyatana Petrus ben kancana seka dua jaria, talebet ketakoan sampai tak tahu kotu ngecak berema. Sa'lana jaria, pas beda ondem notopi seka telok jaria, ben dari ondem jaria, beda suara se adebu kantaria. Ariah tang anak seka tresnan, edingaki cacana. Seka telok jaria, tulinga bes kasa kaleng lengah. Tapi seetangale tade lain kacepena Isa malolo. Ebekto Isa ben morete sekatelo jeria toron dari gunung, laju adebu. Sengak jek lebele kasapa bayi. Apa setengale ebek nagle? Sabeluna potrana manosa odi pole dari setena. Sekatelo jeria atorok kadebuna Isa puru. Tapi pada saling atanya. Apa semaksud bi odi pole dari setena jeria? Seka telo jeria lacu atanya ka Isa. Apa napa ru guru agama ma adabu? Jo Elia master abu ka ade. Debu na Isa. Elia pacet datang ka ade. Ma beresa sakabiena. Tapi beremah perkara potrana manusia. Apa sebebe? Dalam Alkitab me sebutaki. Jak potrana manusia jeria bakal benyaan nangkung sangsara. Ben iasia oreng. Tapi beknai belekna ya. Elia lah datang. Tapi reng-oreng atengka senyamanah ka Elia jeria. Jerialah cocok ben esebutaki edelem Alkitab. Ebekto Isa ben morete sekatelo jerialah abeli aku pol ben red morete selain. Ejadia etemu benya oreng. Bederu guru agama se pada apatu bi red morete Isa. Ebekto nangale Isa, red morete jerialah cupada tacengak. Pas kak berkak nyenter. Isa mereksani karet morete jaria. Apa sekapatu bak nabi urukuru agamaruah? Salah setong dari reng oreng sebanyak jaria nyaut. Guru, abdina abektah anak abdina kakak ditoh. Karena kak ditoh bui, polana kasosoben roh jahat. Menabi roh kepanikan nyerang. Anak kak ditoh betenah, eteng beteng aki katana. Colo epon ngabuk, kiki nangaret sebetun gere sateje abdinonya on tolong karet murid depan jenengan namung red murid depan jenengan tak bisa meberes. Isa pas ada bu kareng oreng jaria bek neria macet paranenna bek neria oreng si tak percaya ongkup sampai bile sengkok kutu apolong ben bekna ben sabar ka bekna kibedakna kanak jaria. Tetibi reng oreng gelek kanak jaria eki beka Isa. Roh jahat jaria puru nangale Isa. Nak kanak gelek laju e paceng ngeraceng. Sampai labu lu kuluen e tanah. Colokna ngapuk. Labrempa abit teh kanak ria sekandaria. Debuna Isa ka epakna. Ngabiti ki keni. Cakna epakna. Ampun pan seponapan kale. Roh jahat kepanika. Muti matiana kanak kak ditoh. Betene pon ebenteng aki ka dalam apoy sarang aing. Ngereng kebelesi guru. Nyona tolong. Menabi panjenengan bisa maberes. Apa cak nabakna? Mon sengkok bisa maberes? Debuna Isa. Apa bayi bisa? Sokor bakna percaja. Ebek to jeriakia apana kanak gele aira. Abdina percaja. Namun ga percaja nabdina ki korang. Nyona tolong tambah aki. Isa ngolati je oreng sebanyak jaria mulai akeripung. Teti pas ada buka roh jahat jaria. roh kopok benbui. Debuna. Sengkok marentah aki kabekna. Mara keluar dari kanak ria. Bencet sampai abeli pole. Roh jahat jeria atarat. Nak kanak gele epaceng raceng betena. Laju keluar. Kanak jeria katon akan tamayit. Benreng oreng pada ngocak. Matelah. Tapi isa ngastani tanang kanak jeria. Laju epa ceke. Kanak jeria pas ceke. Saklana isa masuk ke dalam compokna. Red more tenyanter. Majauh dari reng oreng lain. Laju atanya. Apa napa abdinah mek tak bisa ngucuk roh jahat? Debuna isa. Roh jahat saya semacam meria. Tak kening ojuk ngangku cara apa bayi. Kacobana ngangku doa. Isa benret morete mios dari kenangan jeria nerosaki perjalanana lebet e Galilea. Isa tero tak etemua oreng. Polana tepakna morok red morete. Potrana manusa. Bekale pasra agia kekobasana manusa. Cakna debuna. Saklana jeria pas bekal epatena. Tapi yare sekapeng telok bekal o dia boleh. Red morete tak ngerti apa maksudnya pangajaran jeria. Tapi tak bengal atanya. Isa ben red morete napak ka Kapernaum. Sanapak naka compokna, isa mereksani ka red morete. Apa sekapat tubak na elorong gelak? Tapi red morete jeria tak endek nyaut. Sebab elorong pada apa tu, parkara sapa sepaling raja. Isa alengki, atikani red morete pas adebu. Pak sapa setara detia saya nomor setong. Kodu detia saya dibudi. Ben kotu teti pangelatin sekabiana orang. Saklana jeria isa laju mundut nak kanak kasorang. Epa majeng yada na red morete. Isa ageluk kanak jeria pas ada buka red morete. Pak sapa saya narema nak kanak kenik kantaria pola na sengkok. Artena narema sengkok. Ben pak sapa saya narema sengkok. Artena beni perak narema sengkok. Tapi narema kia sengoto sengkok. Yahya mator ka isa. Guru. Abdina sakanca oning ningale beda orang ngocu roh jahat kalaben asmana panjenengan. Sarang abdina sakanca orang kebaneka elarang. Polana orang kebaneka tak termasuk more telepon panjenengan. Debuna isa. Jek larang orang jeria. Pak sapa ama beda keajiban kalaben ngangkui tang nyama tak kera bak maju bak sengkok. Sabab pak sapa saya tak ngamoso ka sengkok ben bakna. Akan cah bi sengkok ben bekna. Kaeng ngak ya? Pak sapa beri aing nginom ka bekna. Polana bekna more terato penyelamat. Bekal naremaah o panah. Pak sapa sedeti sabebe. Salah setong dari nak kanak kenik ria tak percaya pole ka sengkok. Lebih becek orang jeria e gantongi beto gilingan ele era. Pas onta lagi ka dalam tasek. Mon tanang bekna deti sabebe bekna agabetusa. Ketok tanang jeria. Lebih becek bena odik ben Allah, meski tanangnya tidak selaja. Etem beng andik tanang dedua, tapi masuk ke dalam neraka. Ia Arya, apoy selanggeng. Eje dia, apoy tak bisa mateh. Ben, olak tak bisa mateh. Ben mon soko na bekna detisa bebe bekna agabetusa. Ketok soko jeria. Lebih becek bena odik ben Allah, meski soko na tidak selaja. Etem beng andik soko dedua, tapi masuk ke dalam neraka. Jadi ya, apoy tak bisa mateh, ben olak tak bisa mateh. Ben mon matana bakna detisa bapa bakna gebetusa. Congkek matana jeria. Lebih becek bakna masuk ke dalam dunia na Allah si anyar, meski matana tadak selaja. Tempeng andik mata duk laja, tapi masuk ke dalam neraka. Jadi ya, apoy tak bisa mateh, ben olak tak bisa mateh. Sekabiana orang bakal lepa murnia bi apoy, akan tekurban. Sepa soce bik buje. Bujeria nyaman. Tapi mon buje jeria teti taber. Bek ekening ae pacen pole. Teti. Bek nakotu pepada ben buje. Odik parokon along bolong.